Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtafa amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azanillahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Untuk melengkapi pembahasan kita tentang al-harfu wa ma yata'allaqu bihi, huruf dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu, maka saya akan menyebutkan pembagian huruf sebelum kita masuk kepada ta'riful kalam dan anwa'ul i'rab wa 'alamatuhu insyaallah ta'ala. Baik. Jadi secara umum di dalam bahasa Arab huruf itu terbagi menjadi dua, yang pertama yang disebut dengan huruful mabani. Huruful mabani ialah huruf annati tata'annafu minha al-lughatul arabiyyah, huruf yang menyusun sebuah kalimat, huruf yang merangkai sebuah kata di dalam bahasa Arab. Wa tusamma hurufu al-hija, dan huruf ini disebut dengan huruf hijaiyah, yang sudah kita ketahui bersama ada 28 huruf dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, gain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. 28 huruf ini disebut dengan huruful hija. Ini juga disebut dengan huruful mabani, yani huruf yang merangkai sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Seperti ketika kita mengatakan jalasa, maka jalasa adalah salah satu kalimat di dalam bahasa Arab. Dia merupakan fi'il madhi. Dan jalasa ini terdiri dari berapa huruf? Tiga, yakni jim, lam, dan sin. Maka jalasa terdiri dari tiga huruf mabani, jim, lam, dan sin. Yang kedua yang disebut dengan huruful ma'ani. Hiya adawatun tarbitul kalimati ma'a ba'diha dakhilal jumlah, yakni huruf yang mengikat antara satu kalimat dengan kalimat yang lain di dalam jumlah sehingga memberikan makna tertentu. Huruf ini jika ditinjau dari kekhususan amalannya maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, huruful ma'ani tahtassu bil af'al. Huruf ma'ani yang khusus masuk ke dalam fi'il. Yang kedua, huruful ma'ani tahtassu bil asma. Yani huruf ma'ani yang hanya masuk ke dalam isim. Dan yang terakhir adalah huruf al-ma'ani yang al-mushtarakah atau al-mushtarikah baina al-af'ali wal-asma, huruf yang bisa masuk ke dalam fi'il dan isim sekaligus. Jadi ada huruf yang mukhtas bil-af'al dan huruf yang mukhtas bil-asma dan huruf yang bisa masuk antara al-af'al atau al-asma. Huruf yang masuk ke dalam al-af'al itu seperti yang pertama hurufun nasbi, huruf nasab seperti an, lan, idan, kay. Kemudian yang kedua adalah huruful jazmi, huruf yang menjazmkan fi'il seperti lam, lamma, lamul amr, la annahiyah. Kemudian yang ketiga, hurufu syarti seperti in, lau, idza. Yang keempat, huruful masdar, seperti an, ma, kay, lau. Kemudian yang kelima, hurufu at-takhdid, seperti alla, ama, halla, laula, lauma. Nah, huruf at-tahdid juga khusus masuk ke dalam fi'il. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam itu mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, halla biqron tula'ibuka wa tula'ibuha. Eh Jabir, kenapa kamu tidak memilih biqron? Maka setelah halla di sini harusnya fi'il, tapi di sini adalah isim, isim mansub, ya tidak, halla biqron. Maka takdirnya ya biqron ini adalah maf'ulun bihi li fi'lin mahduf, takdiruhu halla tazawwajta biqron. Kenapa kamu tidak menikahi gadis, ya, daripada memilih janda. Jadi di sini halla ya harusnya masuk ke dalam fi'il. Ketika dia kemudian masuk ke dalam isim, berarti ada fi'il yang mah, yang mahdhuf. Kemudian yang keenam adalah huruful istiqbal. Ini huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang, seperti sin dan saufa. Ini hanya masuk ke dalam fi'il, tidak masuk ke dalam isim. Dan yang ketujuh adalah hurufu at-tawakku, yakni huruf qad, ya, yang masuk ke dalam fi'il madhi bermakna at-tahqiq dan masuk ke dalam fi'il mudhari. Taib. Kemudian huruf yang khusus masuk ke dalam isim. Yang pertama seperti huruful jar, seperti min, ila, an, ala, fi, alba, lamul jar, ada, khala, hasya, rubba, mut, mundu, hatta, al-kaf, wawul qasam, wabaul qasam, wataul qasam, kay al-jarah, laula, al-mukhtassa bit-tumair. Taib. Kemudian yang kedua, huruful istisna, huruf al-istisna. Ini juga mukhtasun bil asma, seperti illa, khala, ada, hasya. Yang ketiga, huruful nida, ini juga masuk ke dalam isim, tidak masuk ke dalam fi'il. Makanya salah satu alamat daripada isim kemasukan huruf nida, bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Jadi kata Ibnu Malik, an nida adalah salah satu penanda isim. Ketika sebuah kalimat kemasukan huruf nida, maka kalimat ini adalah isim. Ya, seperti al-hamzah, ya, a, ay, ayya, hayya, wa. Ini adalah huruf-huruf an-nida yang masuk ke dalam isim. Kemudian yang keempat adalah al-huruf al-mushabbiha bil-fi'li, huruf yang amalnya itu seperti fi'il atau yang diserupakan dengan fi'il. Seperti inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna wa akhwatuha, ini adalah huruf-huruf yang diserupakan seperti fi'il. Kemudian yang kelima, huruful mufaja'ah, seperti idha dan id. Yang keenam, hurufu at-tafsil, seperti amma dan imma. Yang ketujuh, hurufu at-tanbih, seperti ala, ama, ha, ya, kalla. Kemudian jenis yang ketiga ialah huruf-huruf yang berserikat antara isim dan fi'il. Jadi dia bisa masuk ke dalam isim, sebagaimana pula ia juga bisa masuk ke dalam fi'il. Itu yang pertama, seperti huruful ataf. Jadi huruf al-ataf itu bisa masuk ke dalam isim dan fi'il sekaligus, seperti al-waw, al-fa, thumma, hatta. Hatta yang termasuk huruf ataf ya, hatta al-atifah. Kemudian lakin, la, bal, am, au. Huruf-huruf ini semuanya bisa masuk ke dalam isim, sebagaimana juga bisa masuk ke dalam fi'il. Kemudian yang kedua, huruful jawab. Yaitu huruf-huruf yang berfungsi sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, seperti na'am, bala, ay, ajal, jairi, jalal. Nah, ini huruf-huruf al-jawab juga bisa masuk ke dalam fi'il ataupun isim. Yang terakhir adalah huruful istifham. Ada dua yang masuk ke dalam fi'il ataupun masuk ke dalam isim. Yang pertama al-hamzah, aqaimun anta, atakumu anta, bisa masuk ke dalam isim ataupun fi'il. Atau hal qoma muhammadun, atau hal muhammadun qoma. Maka baik hamzah ataupun hal, kedua-duanya bisa masuk ke dalam isim ataupun fi'il. Taib. Jadi itu adalah huruf al-ma'ani jika ditinjau dari kekhususan amalnya. Maka terbagi menjadi tiga. Ada yang khusus masuk ke dalam isim, ada yang khusus masuk ke dalam fi'il, ada yang khusus masuk atau ada yang bisa masuk ke dalam fi'il ataupun isim sekaligus. Kemudian huruful ma'ani min haitsu adadil huruf. Huruf al-ma'ani jika ditinjau dari jumlah huruf yang menyusunnya, itu terbagi menjadi lima. Ada huruf yang bersifat ahadiyah, yakni hurufnya hanya satu, satu biji saja, seperti wawu, fa, ba, alif, hamzah, sin, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, ya. Ini hanya satu saja, ya, tapi disebut dengan huruf al-ma'ani, bukan huruf al-mabani. Karena ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun wa Umar, maka wawu ini adalah huruf ma'ani yang menggandengkan kalimat Umar kepada kalimat yang sebelumnya. Baik. Kemudian ada huruf sunaiyah, yakni hurufnya tersusun dari dua huruf saja. Seperti apa? Seperti fi, ala, an, qad, la, au, am, it, in, an, dan seterusnya. Ini disebut dengan huruf sunaiyah yang jumlahnya ada 26. Kemudian ada huruf sulasiyah, jumlah hurufnya ada 3 yang menyusunnya, seperti ay, ajal, ida, idan, ala, ila, inna, anna, thumma, saufa, dan seterusnya. jumlahnya ada 25. Kalau yang ahadiyah tadi jumlahnya ada 13. Kemudian yang keempat adalah huruf rubaiyah, huruf yang tersusun dari 4 huruf. Jadi huruf ma'ani yang tersusun dari 4 huruf mabani. Seperti itma, alla, illa. Jadi seperti illa itu tersusun dari hamzah, lam, lam dan alif. Karena lamnya itu musyad dadah di tasydid. Hatta, ka'anna, kalla, lakin, la'alla, lamma. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari huruf rubaiyah, huruful ma'ani yang tersusun dari 4 huruf al-mabani. Jumlahnya ada 15. Dan yang terakhir adalah huruf khumasiyah, yakni huruf al-ma'ani yang tersusun dari 5 huruf al-mabani. Jumlahnya hanya 1 saja, tidak lain lakinna, lakinna yang termasuk dari akhwatu inna. Jadi apa? Lakinna. Jadi lakinna ini tersusun dari berapa huruf? Dari 5 huruf. Apa saja? Lam, alif, kaf, nun dan nun. Karena nunnya itu musyad, musyad dadah. Taib. Kemudian huruful ma'ani min haitsu alamatil bina. Huruf al-ma'ani jika ditinjau dari segi alamat mabninya terbagi menjadi 4 sesuai dengan alamat bina yang ada di dalam bahasa Arab. Yang pertama, ma yubna 'ala sukun wa huwal asl, yakni huruf-huruf yang mabninya dengan sukun dan asal dari mabni itu harus dengan apa? Dengan sukun. Wal aslu fil mabnihi ayyusakkana, kata Ibnu Malik rahmatullahi alaihi dalam Alfiyah. Asal dari mabni itu harus disukun. Seperti apa huruf yang mabninya dengan sukun? Seperti min, an, lam, fi, qad. Misalkan ketika kita terapkan di dalam jumlah, kharajtu minal baiti, kharajtu minal baiti. Jadi min adalah harfu jarrin mabniyun ala as-sukun wa hurika bil fathah li iltiqai as-sakinaini. Walaupun kita bacanya minal baiti, tapi harokat fathah di sini itu adalah harokat yang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga bacaan supaya tetap sempurna ketika diwasal. Ya, karena ada dua sukun yang bertemu. Karena asalnya itu dari min dan al-bait, ada dua sukun yang bertemu, maka menjadi minal bait. Jadi min harfu jarrin mabniyun ala sukun wa hurika bil fathah li iltiqai as-sakinaini. Kemudian mayubna alal kasri, ada huruf al-ma'ani yang mabni dengan al-kasr. Seperti apa? Lamul jar, bi, marartu bi Muhammadin, maka bi harfu jarrin mabniyun ala al-kasri. Kemudian yang ketiga, ma yubna alal fathi. Jadi huruful ma'ani yang mabninya dengan al-fatah. Seperti apa? Wa, al-wawu. Fa, anna, laita, la'alla. Ini adalah beberapa contoh huruf yang mabninya dengan al-fatah. Kemudian yang terakhir, ma yubna ala dhammi. Ya, ini ada huruf yang mabninya dengan ad-dham, seperti mundu. Ya? Jadi itu adalah pembagian huruf berdasarkan alamat binanya. Kemudian sebagian ulama seperti Abu Hayyan itu memberikan pembagian huruf jika ditinjau dari basit dan murakkab. Jadi ada huruf yang basit dan ada huruf yang murakkab. Huruf yang basit maksudnya huruf yang tidak ada tarkibnya. Jadi dia murni, tidak ditarkib dengan huruf yang lain. Sedangkan huruf murakkab ialah huruf basit yang ditarkib dengan huruf basit yang lain. Saya berikan contoh. Huruf basit itu seperti fi, min, atau sin, atau waw, atau ba, atau fa. Ini adalah huruf basit karena dia adalah murni huruf ma'ani, tidak ada tarkib dengan huruf ma'ani yang lain. Beda halnya dengan ka'anna. Ka'anna, sebagian ulama mengatakan ini huruf ma'aninya ada dua. Yang pertama kaf, yang kedua anna. Digabung menjadi ka'anna. Kafnya milik kaf at-tashbih dan anna ini untuk taukid. Maka digabung menjadi ka'anna. Demikian pula seperti lakinna. Gabungan dari apa? Lakin dan in, inna. Seperti bala, sebagian ulama juga mengatakan ini adalah huruf yang murakkab dari kata bal dan alif, di mana alif ini adalah harful jawab sehingga menjadi bala, bal dan alif. Itu adalah taksim dari beberapa ulama terkait dengan tarkib atau basit, ya, dari huruf al-ma'ani. Kemudian yang terakhir adalah taksim huruful jar. Ini yang juga tidak kalah penting, bahwa huruful jar ternyata memiliki taksim atau pembagian. Jika ditinjau dari statusnya sebagai tambahan di dalam sebuah kalimat, maka huruful jar itu terbagi menjadi tiga. Ada huruful jar al-asliyah, jadi huruf jar yang asli yang masuk pada suatu kalimat. Yang kedua ada huruful jar asyabih bizzaidah, huruf jar yang hampir menyerupai huruf jar yang merupakan tambahan di dalam sebuah kalimat, yakni rubba. Rubba adalah huruf jar asyabi bizzaidah. Kemudian yang terakhir adalah huruful jar azzaidah, yakni huruf al-jar yang dia adalah tambahan di dalam sebuah kalimat. Ada atau tidaknya tidak menjadi masalah. Seperti kalimat atau jumlah hal min khalikin ghairullah. Ya, jadi min di sini itu disebut oleh para ulama sebagai min az-zaidah. Wa kafa billahi syahidan. Wakafa billah. Para ulama mengatakan alba di sini adalah huruf zaidah. Kemudian huruful jar jika ditinjau dari kekhususan amalannya maka dibagi menjadi tiga. Ada ahrufun ghairi atau ahrufu ghairi mukhtasatin bil jarri, yani ada huruf-huruf jar yang tidak hanya khusus masuk atau beramal di dalam jar saja, tapi dia juga mushtarok antara amalan fi'il dengan amalan huruf, atau mushtarok antara amalan isim dengan amalan huruf. Seperti sebagian ulama mengatakan khola, ada, hasya, huruful istisna, ada kalanya huruf-huruf ini itu bisa menjadi huruful jar, ada kalanya pula bisa menjadi fi'il, jadi tidak murni sebagai huruf. Kemudian ada huruf al-jar yang statusnya juga ada kalanya bisa menjadi isim, tidak hanya berstatus sebagai huruf, seperti ala bimakna fauqo, atau an bimakna janib. Kemudian yang kedua, ahruful jarri asyadah, yakni huruf-huruf jar yang syad penggunaannya dikatakan syad, seperti mata, la'alla, kay. Ini huruf-huruf jar yang syad yang diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk huruf jar atau bukan. Kemudian yang ketiga, huruf jar yang memang dia khusus beramal di dalam jar. Jadi dia tidak beramal sebagai fi'il ataupun isim, dia khusus beramal sebagai huruf jar. Nah ini dibagi lagi, setidaknya ada tiga pembagian. Yang pertama, tajurru ad-dhahir wal mudmar, yakni huruf jar yang bisa memajrurkan isim yang dhahir dan isim dhamir sekaligus, seperti min, ila, ala, fi, bi, dan seterusnya. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan ada huruf al-jar yang hanya masuk ke dalam al-mudmar, yakni hanya masuk ke dalam al-dhamir seperti laula. Dan yang terakhir adalah huruf jar yang hanya masuk ke dalam isim yang dhahir. Dan ini ada empat pembagian. Yang pertama, ma la yakhtassu bi dhahirin bi ainihi, yakni huruf jar yang tidak hanya khusus masuk ke dalam isim dhahir secara ain atau zatnya, yakni hatta, kaf, dan waw. Kemudian ada huruf jar yang khusus menunjukkan zaman seperti mud dan mundu, atau hanya masuk ke dalam zaman saja seperti mud dan mundu, tidak masuk ke dalam isim dhahir yang lain selain daripada zaman. Kemudian yang ketiga, huruf jar yang hanya masuk ke dalam isim nakiroh, yakni rubba. Dan yang terakhir adalah huruf jar yang hanya masuk ke dalam lafdul jalalah, tidak bisa masuk ke dalam lafad dhahir yang lain, yakni seperti ta'ul qasam. Tidak boleh taul qasam ini masuk ke dalam isim dhohir yang lain selain daripada lafdul jalalah atau nama Allah yang lain. Ya, seperti perkataan watallahi. Ya, watallahi. Maka ta yang merupakan al-qasam ini hanya masuk ke dalam lafdul jalalah. Taib. Itu adalah diantara pembagian huruf al-ma'ani yang menyempurnakan pembahasan kita tentang al-harfu wa ma yata'allaku bihi. Sekarang kita akan membaca sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi tentang ta'riful kalam. Baik. Qauluhu wal kalamu lafdun mufid. Ya, perkataan Ibnu Hisham, al-kalam adalah lafaz yang mufid. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdullah Fauzan. Lama lama anha al-musannifu rahimahullahu al-kaula aw lama anha al-musannifu rahimahullahu al-kaula fil kalimati wa aqsamiha syara'a fi tafsiril kalam wa qaddamal kalimata li'annaha juz'un wal juz'u muqaddamun 'alal kulli. Setelah Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyelesaikan pembahasan tentang kalimah dan jenis-jenisnya, apa itu kalimah dan apa pembagiannya dari isim, fi'il dan huruf serta cabang-cabang daripada jenis-jenis tersebut, penjabarannya juga telah disebutkan oleh Ibnu Hisham dan telah dijelaskan detailnya oleh Syekh Abdullah Fauzan. Maka sekarang beliau menjelaskan tentang al-kalam, dan beliau lebih mendahulukan pembahasan tentang kalimat daripada al-kalam. Kenapa? Karena kalimah adalah juz atau bagian daripada kalam. Tidak disebut dengan kalam kecuali kalam ini terdiri dari beberapa kalimat. Karena yang menyusun kalam itu apa? Kalimat. Maka al-juz'u muqaddamun 'alal kull. Jadi bagian atau anggota-anggota itu lebih didahulukan daripada keseluruhannya. Taib. Wa man yabda minan nuhati bitafsiril kalam fali'annahu al-maqsudu bidzat. Dan jika ternyata ada di antara para ahli nahwu yang lebih mendahulukan al-kalam daripada al-kalimah, seperti Ibnu Malik rahmatullahi alaihi, beliau mendahulukan pembahasan tentang kalam. Beliau mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qatyam. Beliau ketika membuat bab al-kalamu wa ma yata'allafu minhu itu memulai dengan ta'rif al-kalam. Ya. Sebelum beliau menjelaskan tentang ta'rif al-kalimah dan pembagiannya. Kenapa demikian? Karena al-kalam adalah yang dimaksudkan dalam pembahasan. Yang dimaksudkan secara zatnya ketika kita membahas nahwu itu adalah apa? Al-kalam. Walianahu alladhi yaqau bihi attafahumu wa takhatubu. Kan al-kalam itu pula adalah sesuatu yang bisa memberikan kita faidah makna yang dengannya kita bisa saling memahami. Ya. Jadi lebih mendahulukan yang inti daripada pembahasan muqaddimah seperti al-kalimah. Tapi Ibnu Hisham lebih mendahulukan pembahasan yang cabang terlebih dahulu daripada yang inti, yakni al-kalimah, ya. Karena menurut beliau, Allah Ta'ala alam bisawab, ya, bahwa al-kalimah itu adalah sesuatu yang menyusun kalam, maka sebelum kita mengetahui apa kalam secara umum, harus mengetahui sesuatu yang menyusunnya tadi. Ya, seperti ketika kita mentakrif usul fiqh, Ya, maka kita akan mentakrif usul fiqh ini jika ditinjau dari bahasanya terlebih dahulu. Apa makna kalimat usul dan apa makna kalimat al-fiqh, sehingga kita bisa mengetahui istilah usul fiqh ini ya dengan sebenar-benarnya. Ya. Sebelum kita mengetahui secara terminologinya, maka lebih baik kita mengetahui secara lugawinya terlebih dahulu. Bikhilafil kalimah, ya, berbeda dengan al-kalimah, kata Syekh Abdul Fauzan, di mana al-kalimah jika secara mufradnya saja disebutkan, itu tidak memberikan kita sebuah faidah, peristiwa, makna tertentu. Ketika saya mengatakan Muhammadun, ya kita hanya tahu makna Muhammad saja. Iya, ada orang namanya Muhammad, tapi apa yang terjadi dengan Muhammad itu tidak kita ketahui. Tapi kalau saya sebutkan Muhammadun jalisun, berarti saya mengkabarkan kalau Muhammad sedang duduk. Itu baru sempurna disebut dengan al-kalam. Wa'arrafal kalama biqaulihi, dan Ibnu Syam mengistilahkan al-kalam dengan perkataan beliau, lafdun mufid. Wal-lafdu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati tahqiqan. Dan al-lafad itu secara bahasa atau terminologi mungkin yang beliau sebutkan ialah as-saut, yakni suara yang mencangkup huruf hijaiyah secara jelas, secara tahqiqan, ya, secara tahqiqan, tidak masuk ke dalamnya suara yang ada di dalam hati. Itu tidak disebut dengan lafaz. Karena kata lafaz itu bermakna mengeluarkan sesuatu dari lisan. Jadi melisankan sesuatu. Kalau disebut kata melafazkan, dia berarti harus diucapkan dengan lisan, minimal menggerakkan lisan, meskipun tidak terdengar oleh orang lain, hanya kita dengar sendiri. Makanya bacaan-bacaan sholat, ya, ketika disebut harus dilafadzkan, berarti tidak boleh dibaca di dalam hati. Orang yang sholat kok cuma baca di dalam hati, berarti sholatnya tidak sah. Harus dia lafadzkan bacaannya. Al-Fatihah harus dilafadzkan, walaupun sifatnya sir, tapi tetap harus dilafadzkan dengan lisan. Maka itu adalah definisi lafadz. Secara tahqiq, ada ucapan-ucapan yang keluar di dalam lisan. Seperti Zaid, fa'innahu lafdun, liannahu sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Karena Zaid itu adalah suara yang tercangkup di dalamnya beberapa huruf. Wahia az-zai wal-ya wad-dal, ya, huruf za, huruf ya, dan huruf dal. Au takdiron kad-dhamiri al-mustatiri, atau lafaz juga bisa bermakna lafaz yang kita takdirkan dari lafaz yang sudah kita ucapkan, tapi ada lafaznya hanya ditakdirkan. Fi nahwi uktub al-muqaddaru biqaulika anta. Jadi uktub di sini ada dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Jadi uktub fi'lun, fi'lul amri, mabniyun ala sukun, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Jadi ada dhamir anta yang tidak kita ucapkan, tapi ditakdirkan itu ada ketika kita mengatakan uktub. Karena uktub ini perintah untuk siapa? Untuk anta. Wa yakhruju bil lafdi al-kitabatu wal isharatu wa nahwihima aw wa nahwuhuma. Jadi keluar dari definisi lafaz itu adalah al-kitabah atau al-isyarah, atau yang selain daripada keduanya, yang semisal dengan keduanya, di mana hal-hal ini itu tidak diucapkan dengan lisan, maka tidak disebut dengan lafaz. Fa innaha laysat kalaman 'indan nuhah. Maka hal-hal tadi dari kitabah, isyarah, itu bukanlah kalam menurut definisi ahli nahwu. Kama annaha laysat kalaman fil lugah, sebagaimana hal-hal tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan juga bukan termasuk kalam menurut ahli al-lugah. Wa qaluhu mufidun ay yasihu al-iktifa'u bihi nahu al-qira'atu mufidatun fa hadha kalam liannahu lafdun yasihu al-iktifa'u bihi lianna samia la yantadiru shay'an akhar yatawaqqafu alayhi tamamul kalam wa yahsunu aidan suqutul mutakallimi wal mufidu bihadzal makna yastalzimu at-tarkib. Jadi perkataan Ibnu Isyam mufid itu maksudnya adalah ketika kita mengucapkan sesuatu maka kita tidak perlu untuk menambahkan sesuatu yang lain. Kalaupun ada tambahan berarti adalah tambahan yang fudul, tambahan yang bukan rukun dari apa yang sudah kita sebutkan. Seperti perkataan al-qira'atu mufidatun, qira'ah yang bermanfaat. Maka ini disebut dengan kalam. Karena kalau kita berhenti, orang itu sudah tidak perlu mendengarkan apalagi yang setelahnya, karena itu sudah dengan sendirinya memberikan faidah. Itulah yang disebut dengan apa? Al-mufid. Maka al-mufid itu disyaratkan padanya at-tarkib. At-tarkib, yakni susunan. Ya. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaallah taala. Wa yakhruju bidzalika ghairu al-mufid nahwu kitabu Khalidin. Maka keluar dari definisi kalam setiap kalimat yang tidak mufid seperti perkataan kitabu Khalidin. Kitab Khalid. Ada apa dengan kitab Khalid? Tidak ada khobarnya. Berarti ini bukan kalam, tapi hanya satu kalimat yang ditarkib dengan tarkib idhofi. Min ghair isnadi syai'in ilaihi, ya tanpa menisbatkan khobar kepada kitabu Khalidin. Wa nahu in hadara salihun, jika soleh datang. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikril khabari fil awwal wa jawabi syarti fit tsani. Maka perkataan kitabu Khalidin dan in hadara salihun kedua-duanya bukan kalam yang mufid, karena tidak memberikan faedah apapun. Yang pertama itu butuh khobar, yang kedua itu butuh jawabu asyarat, karena menggunakan in asyartiyah. Fakulu wahidin minal mithalaini la yusamma kalaman indan nuhah. Maka kedua-duanya itu tidak disebut dengan kalam, ya, menurut definisi daripada ahli nahwu. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita lanjutkan pekan depan bi'idznillah halaman 36. Kemudian masuk kepada anwa'ul i'rab. Dan ini adalah merupakan inti dari pembahasan nahwu. Maka diusahakan sekali untuk bisa memahami pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.